Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Fala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baytihi wa ansarihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din. Faqala rabbuna ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi nar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Wa ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwani fillah wa akhwati al-karimat. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala akan karunia nikmat yang telah sampai kepada diri-diri kita, yang kita tidaklah menggerakkan tubuh kita, memandang dengan kedua mata kita, berjalan dengan kedua kaki kita, menggerakkan kedua tangan kita, bahkan tidaklah darah itu mengalir, kecuali itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidaklah ada satu nikmat, nikmat apapun itu, bahkan nafas yang kita hirup setiap hari, فَمِنَ اللَّهِ, maka nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, nikmat yang besar ketika Allah utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah Allah mengutus Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an, mengutus rasulnya alaihi salatu wassalam kecuali bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala akan hamba-Nya, perhatian dari Rabbul Alamin kepada hamba-Nya, bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan, bagaimana cara menjauhi daripada apa yang diancam oleh Allah berupa jahannam. Karena Allah mensifati nabinya dan apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan rahmatan lil alamin, rahmah bagi alam semesta. Karena tidaklah ada satu jalan yang akan mendekatkan seorang hamba menuju Rabbnya kecuali sudah ditunjukkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh Al-Qur'an Al-Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Segala sesuatu, kulla shay'. Allah tidak menggunakan kalimat dzakarna. Segala sesuatu sudah kami sebutkan, bukan? Tapi Allah katakan wa kulla shay'in fassalna. Kami telah rinci, disebutkan dan dijelaskan. Wa kullu syai'in tafsilan, dengan sebenar-benar perincian. Allah sifatkan kitab ini tibyanan li kulli syai. Tibyan, penjelas bagi segala sesuatu. Di antaranya, barakallahu fikum, sesuai dengan tema yang kita angkat berkait dengan buku yang saya buat tentang doa. Doa adalah suatu hal yang besar, bukan sesuatu hal yang ringan. Sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Allah tabaraka wa ta'ala, Rasul alaihi salatu wasalam telah membimbing. Membimbing umat. Rasul alaihi salatu wasalam membimbing umat. Allah tabaraka wa ta'ala membimbing hambanya dengan mengutus Rasulnya. Bagaimana cara untuk menempuh jalan keselamatan. Dengan Quran dan juga sunnah. Bagaimana seorang mendapatkan kebaikan. Darain dua negeri. Dunia wal akhirah. Di antara sekian jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, ad-du'a, doa. Jangan remehkan apa yang bisa diperbuat oleh doa, Ustaz. Lupa kisah Nuh alaihissalam. Allah tabaraka wa ta'ala merubah bumi dalam waktu sekejap. Loh, kenapa bumi berubah? Yang asalnya daratan, penuh dengan hijau-hijauan, kicau burung, banyak manusia hidup, bekerja, bermuamalah, tiba-tiba berubah menjadi air. Apa yang merubah hal tersebut? Di antaranya, barakallahu fikum, ad-du'a, doa. Siapa yang berdoa? Nuh alaihissalam. وَلَقَدْ نَادَيْنَاهُ نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Nuh telah berdoa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ, maka sebaik-baik jawaban dari kami dari doanya Nuh. Apa yang diminta oleh Nuh alaihi salam? رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Mati semua. Kenapa mereka hilang? Kenapa mereka binasa? Doa dari Nuh alaihissalam. Doa memiliki syarat-syarat. Doa memiliki adab-adab. Siapa yang memenuhi syaratnya, siapa yang beradab ketika berdoa kepada Rabbnya, menjauhi penghalang-penghalang doa, maka Allah menjanjikan. Menjanjikan kepada hamba-hambanya. Wala yukhlifullahu al-mi'ad. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Apa janji Allah? Udu'uni astajib lakum. Minta kalian kepada aku, astajib lakum. Pasti kalian akan mendapatkan pengabulan dari. Muncul pertanyaan. Sekian lama saya berdoa, tapi kok enggak dikabulkan juga? Atau enggak kelihatan tanda-tanda pengabulan doa? Ini bagaimana? Insya Allah kan akan kita bahas. Pada poin yang pertama, halaman 13, saya buat judul doa yang dikabulkan. Mungkin pada kesempatan ini kita ringkas pembelajarannya, karena waktunya singkat sekali. Sampai maghrib, ba'da maghrib, ba'da isya, selesai. Sampai jam 8 mungkin. Subuh tidak terkait dengan buku. Kita akan bahas tentang keajaiban Al-Quran Al-Karim. Insyaallah ta'ala ba'da subuh. Renungan buat kita. Karena saya buat judul dengan kalimat afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka mentadabbur, menghayati ayat-ayat Allah Al-Qur'an Al-Karim? Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jawab, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan Al-Qur'an Al-Karim. Dalam surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Kami telah mudahkan Al-Quran. Kami telah mudahkan Al-Quran لِلذِّكْرِ, untuk mereka mengambil peringatan. Sudah dibuat kemudahan. Cuma pertanyaannya, فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرُ. Adakah di antara mereka manusia yang mau mengambil pelajaran jawabannya ada di lubuk hati kita. Maukah kita mengambil pelajaran daripada Al-Quran? Kemudian mungkin jam 10 sampai zuhur. Saya ragu kalau bisa selesai. Karena itu saya ringkas. Pada halaman 13, saya buat judul doa yang dikabulkan. Kalau kita lihat isinya, ini kelihatannya akan panjang lebar. Karena asal daripada buku ini adalah surat. Ketika salah seorang famili saya meminta tulisan, kenapa kok doa saya tidak dikabulkan? Kan saya sudah sholat, saya sudah sedekah, kok saya belum lihat pengabulan doa saya? Akhirnya saya buat, ketika ternyata setelah saya susun, sepertinya layak untuk dijadikan sebuah buku. Akhirnya jadi buku. Alhamdulillah. Adapun doa yang dikabulkan, semuanya terangkum pada halaman 27. Saya sholat, tapi kok belum dikabulkan. Sementara mereka kadang orang-orang kafir, musyrik, mereka berdoa kepada Allah, tapi kok dikabulkan. Al-jawab, maka jawabannya ada pada halaman 27. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda." Kalau kalian melihat ada dari kalangan hamba-hamba Allah yang Allah berikan minat dunia berupa dunia, ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi, dia mendapatkan dunia sesuai dengan apa yang dia cintai, ternyata dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah rizkinya, tambah zinanya, tambah rizkinya, tambah judinya, tambah rizkinya, tambah khomernya, tambah rizkinya, tambah sombong, tambah rizkinya, tambah kufur. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna madzalika minhu istidraj. Ketahuilah, itu adalah penangguhan dari Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam halaman 28 surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan pernah kalian mengira kalau Allah tabaraka wa taala ghafilan, dia lalai apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang zalim. Ada yang nyembah kubur, ada yang nyembah lautan, ada yang nyembah gunung, ada yang nyembah batu, pohon yang dikeramatkan, tapi kok rezekinya lancar ya. Ada yang nyembah binatang, tapi kok rezekinya lancar ya. Ada yang gak sholat, bandar judi, tukang khamar, tukang zina, na'udzubillah, tapi kok kaya ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan pernah kalian menyangka bahwasanya Allah lalai daripada apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Hanya saja Allah menunda sampai nanti datang pada suatu hari di mana mata-mata mereka terbelalak, tidak sanggup lagi mengedipkannya. Hari kiamat. Nauzubillah. Jadi kita langsung pada pembahasan halaman 32. Syarat-syarat terkabulkannya doa. Awalan yang pertama, al-ikhlas. Yakni seorang mengharapkan dengan amalannya wajah Allah. Bukan karena pujian, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan, bukan ingin mendapatkan dunia, tapi yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan popularitas, tapi yang dia cari adalah al-jannah, al-jannah, al-jannah. Ini orang yang mukhlis. Ketika dicaci, tidak menjadikan dia minder. Ketika dia dipuji, dia tidak tertipu dengan pujian. Mukhlis. Karena dia tidak mencari ketika mendapatkan kemudahan untuk melakukan amalan, ternyata mendapatkan pujian. Manusia memujinya, tidak tertipu dengan pujian-pujian. Dan ketika dicaci, maka dia tidak lari. Karena dia tidak mencari ridha manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah semata lah agama yang murni, yang ikhlas, bersih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan ahlul kitab kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan seluruh amalan untuknya. Hunafa arti mu'ridun, muqbilun 'ala Allah, mu'ridun 'aman siwa, menghadap hanya kepada Allah dan berpaling untuk tidak melihat ke kiri dan ke kanannya. Enggak peduli kata manusia. Dia hanya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bacakan kisah-kisah mukhlisin, subhanallah, luar biasa. Orang-orang yang lari daripada pujian-pujian manusia, orang-orang yang lari daripada harta, banyak sekali jemaah. Namun kembali waktunya terlalu singkat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf halaman 34, wad'uhu mukhlisina lahuddin, mintalah kalian kepada dia mukhlisin dalam keadaan kalian ikhlas, lahuddin memberikan seluruh amalan lahu untuk dia. Allah subhanahu wa ta'ala, kita muslim walhamdulillah, kita mukmin walhamdulillah, kita talabul ilm walhamdulillah. Kalau kita ikhlas, dikabulkan atau tidak? Hah? Dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Kenapa demikian? Kafir saja kalau dia ikhlas dikabulkan. Had dalil. Apa iya? Orang kafir kok doa dikabulkan? Ini ustaz sembarangan ngomongnya. Apa dalilnya? Orang kafir, Yahud, Nasara, musyrikin berdoa ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan dia dikabulkan. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Ankabut, di akhir surat Al-Ankabut, Allah berfirman tentang orang-orang musyrik. Firmannya, وَإِذَا رَكِبُ فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهِ, ketika mereka naik perahu-perahu mereka, ketika mereka berlayar dengan perahu-perahu mereka, kata Ikrimah, Ikrimah muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ إِذَا كَانُوا فِي الْفُلْكِ, mereka orang-orang musyrik ketika mereka naik ke atas perahu-perahu mereka, يَحْمِلُونَ لَتَعُوزَ, mereka menggemblok Tuhan-Tuhan mereka. Menggembol, membawa Tuhan-Tuhan mereka naik ke atas perahu. Latanya dibawa, uzanya dibawa, manatnya dibawa. Cari keselamatan untuk menghadapi gelombang lautan. Kalau-kalau jangan-jangan nanti-nanti keluar atau muncul ombak. Mereka bawa berhala-berhala mereka. Namun ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan angin, Allah utus gelombang naik, mereka yakin bahwasanya la ta'uza manat la yanfa', mereka enggak bisa memberikan manfaat. Dibuang Tuhan Lata, dibuang Tuhan Uza, dibuang Tuhan Manat, dibuang. Mereka minta kepada Allah semata. Dikabulkan enggak? Allah ceritakan dalam surat Al-Ankabut, فَإِذَا رَكِبُ فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, ketika mereka naik ke atas perahu, mereka berdoa kepada kami, kata Allah, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, mereka mengikhlaskan kepada kami seluruh amalan-amalan mereka, diantaranya doa. Apakah diselamatkan? Allah selamatkan mereka. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, ketika kami selamatkan. Apa arti selamatkan? Naja, kami selamatkan mereka, kami kabulkan doa mereka. Mereka selamat dari ombak, mereka selamat dari samudra, kembali ke daratan. Apa kata Allah? إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, ternyata mereka kembali melakukan kesyirikan. Musyrikun berdoa kepada Allah dikabulkan. Kenapa dikabulkan? Karena ketika meminta dalam keadaan ikhlas. Lantas bagaimana dengan antum muslim, mukmin, talabul ilm, ahli sunnah, minta kepada Allah merengek dengan ikhlas, apa enggak dikabulkan? karenanya alaina bil ikhlas. Tanya yang kedua, mutaba'at atau bertauladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat mukmin adalah ittiba'. Sifat orang-orang yang beruntung adalah ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwasanya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang menjadikan Rasul sebagai imam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Sungguh telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun, suri tauladan yang paling terbaik untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi mereka orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbul Alamin, bagi mereka orang-orang yang berharap akan berjumpa dengan hari akhir, dan bagi mereka orang-orang yang dzakarallaha katsira, orang-orang yang banyak mengingat Allah, pasti dia menjadikan Muhammad sebagai imamnya sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul lambang daripada hidayah. Siapa yang mengikuti Rasul, bukti bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada hamba tersebut. Berdasarkan firman Allah dalam surat Nur, wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kalian ikuti dia, taati dia, apa kata Allah? Allah menjanjikan tahtadu, kalian berada di atas hidayah. Jadi kalau kita pengen tahu jawaban kita, pengen tahu jawaban dari sholat kita, sudahkah doa yang kita ucapkan di dalam sholat kita dikabulkan? Jawabannya dalam surat Nur ayat ke-55. Memangnya kita sholat doanya apa? Hah? Memang kita dalam sholat doa apa sih? Ketika kita sholat doa apa memangnya? Kok saya katakan, siapa yang pengen tahu kalau doanya di dalam sholatnya dikabulkan, maka jawabannya ada dalam surat Nur 55. Memangnya kita doa apa dalam sholat? Hah? Doa apa kita dalam sholat? Baik, sebagai mukhotimah saja ya, insya Allah kita akan bahas pada subuh, pada subuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, kerasa kalau antum dipanggil? Kerasa kalau antum dipanggil oleh Rabbul Alamin? Yang saya baca firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mukmin. Karena itu ambil pelajaran, ambil peringatan. Siapakah orang yang bisa mengambil peringatan daripada Al-Qur'an Al-Karim? Allah sebutkan 3 kriteria. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an terdapat dzikra, peringatan, pelajar. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Qur'an Al-Karim merupakan dzikra, peringatan, pelajaran yang bisa diambil oleh mereka. Siapakah mereka? Liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang punya hati, hatinya siap menerima Al-Quran. Wa alqas sam'a, dan telinganya menjaga, awas, waspada. Wa huwa syahid, dan dia menyaksikan dengan matanya. Tiga pintu ilmu: hati, telinga, dan juga mata. Namun kalau yang satu ini sudah tidak berfungsi, ma'assalamah. Wa in tad'uhum ilal huda la yahtaduna, idza la yahtaduna abada. Kalau hati sudah mati, kata Allah, meskipun kamu ajak mereka kepada hidayah, la yahtadu idzan abada, sekali-kali kalian tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang tersebut abada, selama-lamanya. Karena itu jagalah hati antum. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman. Maka jawaban kita, labbaik wa sa'daik ya rabbi, kami sambut seruan engkau ya Rabb dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita ya Rabb. Apa kata Allah? La taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat. Jangan kalian berani-berani mendekati sholat wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk. Kita tidak berbicara tentang khamr, karena al-halal bayyinun wal-haram bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu haram, yang halal adalah bayyin, jelas. Wa innal haram bayyin, yang namanya haram pun jelas. Di antara haram bayyin, khamr. Kaum muslimin ditanya, apa hukum khamr? Ah, haram, enggak boleh. Tanya dalilnya. Enggak perlu tanya dalil. Kenapa demikian? Bayyin. Itu namanya haram bayyin. Kalau halal bayyin, apa hukum minum air putih? Enggak usah nyari dalil. Ini halal bayyin namanya. Jelas ya? Kalau dikatakan wa bainahuma umur mushtabihat, di antara kedua halal dan haram ada hukum yang rancu. Maksudnya rancu bukan rancu di dalam agama, tapi rancu pada orang-orang, pada sebagian manusia. Kenapa terjadi kerancuan? Qilatul ilmi, ilmunya kurang. Orang yang kurang ilmunya dihadapkan dengan satu permasalahan, jawabannya wallahualam nanti. Kan demikian. Tapi pada sebagian manusia itu jelas. Yang kedua, qilatul fahm, kurangnya pemahaman. Dia punya ilmu, tapi dia gak paham maksudnya apa. Apakah dia bisa mengatakan ini halal, ini haram? Belum tentu. Kenapa demikian? Karena belum paham. Bagaimana mungkin dia bisa mengambil sebuah hukum sementara dia belum paham akan ilmu yang dia belajar? Yang ketiga, kurangnya tadabbur, kurang menghayati. Mungkin dia hafal Al-Quran, dia hafal sunnah, dia tahu terjemahannya, tapi kadang kurang tadabbur, kurang menghayati, akhirnya terluput pada suatu hukum. Yang keempat, su'ul qasdi, niatan yang buruk. Niatnya sudah enggak ikhlas, pengen dikatakan ustaz kibar, pengen dikatakan alim, pengen dikatakan qari. Akhirnya ketika ditanyakan sebuah hukum, enggak ngerti. Loh kenapa? Ditanyakan suatu hukum, suatu permasalahan tentang jin, jawabannya kayaknya, sepertinya, saya kira, saya rasa, saya duga. Oh, berarti bukan dalil, tapi perasaannya. Kita tidak berbicara tentang khamr, hukumnya, karena sudah jelas. Tapi kita berbicara tentang apa yang dibalik daripada ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabu salata wa antum sukara. Setelah itu, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan di dalam sholat. Soal, pertanyaan dari saya. Allahu Akbar, takbir, artinya apa? Allah Maha Besar. Tadi 100 buat antum. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atha baina al-masyriq wal maghrib. Tayyib, artinya apa? Allahumma ba'id baini khatayaya, terus sampai masuk Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam baca Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين tahu artinya ah tahu tafsirnya ketika ruku subhana rabbiyal azim tahu maknanya i'tidal سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد tahu artinya tahu maknanya sujud subhana rabbiyal a'la tahu artinya tahu maknanya attahiyatu lillah mubarakat wa salawat sampai innaka hamid majid tahu artinya jawab Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun kalian jangan dekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Antum mabuk. Kok sampai-sampai enggak tahu? Hah? Karena pelajari jemaah. Pelajari bahasa Arab, pelajari agama, terlebih tentang as-shalah. Permasalahan as-shalah. Tidak ada ibadah seindah as-shalah. Tidak ada ibadah yang sangat sakral selain as-shalah. Karena Ibrahim alaihissalam minta kepada Rabbul Alamin, Rabbi ij'alni muqimal salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang terus melakukan as-salat wa min dhurriyyati dan juga untuk keluargaku ya Allah. Anak-anakku ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, perkenankanlah doaku ini. Salat jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, tentramkan, buat senanglah hati kami, istirahatkanlah hati kami, buat nyamanlah hati kami dengan salat." Kalau kita apa? Dengar azan, wah. Azan ganggu aja. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ahmad dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani, "Man sarathu hasanatuhu, man sarat hasanatuhu wa sa'at sayi'atuhu fa huwa mu'min." Siapa yang senang dengan kebaikan-kebaikannya dan dia enggak suka dengan kejelekan-kejelekannya, itulah sifat mukmin. Tahu maknanya? Hah? Senang dengan kebaikan-kebaikannya. Ketika melakukan kebaikan hatinya senang. Saya tanya, ketika antum Allahu Akbar, Allahumma fa'id bain, masuk Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudahkah hati antum merasa senang? Hah? Atau sebatas ini kan kewajiban? Betul, itu kewajiban. Sudahkah antum senang melakukan kewajiban yang Allah letakkan di atas pundak-pundak kalian? Haula'il mujrimun, haula'il ghafilun, mereka orang-orang yang lalai, orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan konser-konser mereka, sibuk dengan permainan-permainan mereka, ternyata mereka bisa senang padahal mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, harusnya antum bisa lebih senang dibandingkan mereka, bisa lebih menikmati dibandingkan mereka di dalam melakukan kelalaian. Mereka bisa senang, bisa melaksanakan dalam keadaan hati farah, senang, tenang, tentrem. Antum sholat harusnya lebih senang lagi. Kalau antum sudah bisa merasakan senang, bisa membaca kalam Allah, bisa membaca hadith-hadith, bisa membaca kitab-kitab para ulama, maka itu tanda kalau Allah memberikan berkah pada mata antum. Diberikan rasa senang. Hati antum berberkah. Tangan antum, kaki antum. Karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan berkah pada kehidupan kita. Amin. Ini yang kedua. Ittiba, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian saya ringkas langsung kepada poin yang ketiga. Percaya penuh kepada Allah dan yakin akan dikabulkan. Kaum muslimin membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, namun tidak semua kaum muslimin memahami apa yang mereka baca. Karena itu penting bagi kita untuk belajar. Di antara ayat yang saya pilih untuk menambahkan keyakinan kita bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, yakni ayat yang sering dibaca kaum muslimin, yaitu surat Yasin ayat yang ke-82. Allah tabaraka wa taala berfirman, innama amruhu, hanya saja urusan-urusan Allah, idza arada syai'an, apabila dia menghendaki sesuatu apapun itu, ayyakula lahu, maka dia hanya mengucapkan tentang urusan tersebut kalimat kun. Jadi fayakulu, kalau Allah sudah mengatakan jadi, ya jadi. Saya miskin terus enggak kaya-kaya, loh kenapa enggak doa? Saya sudah doa, tapi apa mungkin? Nah ini salah satu faktor penyebab kenapa enggak dikabulkan, adanya keraguan kepada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bujang lapuk 40 tahun enggak nikah-nikah, enggak laku misalnya. Saya sudah doa enggak dikabul-kabulin sama Allah. Ini salah satu bentuk Allah tidak mengabulkan doa. Kenapa? Enggak percaya kepada Rabbul Alamin. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kalau dia berkehendak, dia hanya mengucapkan kalimat apa? Kun. Kalau Allah sudah mengucapkan kun, fayakunu, pasti terjadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan keyakinan banyak sebetulnya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis 39 atau halaman 39, Nabi mengajarkan kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, wad'ullaha, mintalah kalian kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, sementara kalian meminta dalam keadaan yakin dengan pengabulan doa. Yakin, yakin kalau doanya dikabul. Kemudian halaman 39, hadirnya hati khusyuk penuh dengan harapan akan apa yang ada di sisinya, dan juga cemas. Ini sifat mukmin. Dia kumpulkan antara harapan dan juga cemas, ketakutan. Harapan berupa ya Allah, ampuni ya Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam al-jannah. Dan kecemasannya, takutnya, ya Allah, jangan kau adab aku ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan aku masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ini takut dan harapan harus terkumpul pada diri seorang mukmin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat ahlul abrar, orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran berupa al-jannah, di antara sifat mereka adalah khauf wa raja, takut dan harapan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ, lambung-lambung mereka jauh daripada ranjang-ranjang empuk yang mereka miliki. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Bagaimana mereka ketika berdoa? Yad'una rabbahum raghaban, khaufan wa tama'an, dalam keadaan hatinya takut, dalam keadaan hatinya penuh dengan harapan. Khaufan wa tama'an, dengan rasa takut, ya Allah, jangan sampai aku masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Tama'an, ya Allah, ampuni aku ya Allah, masukkan aku ke dalam rahmat-Mu ya Allah, masukkan aku ke dalam surga-Mu ya Allah. Ini khauf dan tama', raja. Kumpulkan. Ini sifat seorang Kenapa demikian? Terlalu banyak rojaknya, terlalu banyak harapannya. Tenang, rahmat Allah kan luas, Allah maha pengampun. Loh, kenapa kamu gak sholat? Tenang, Allah maha pengampun. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni saya. Terus, batu tingkar tuh cekek botol. Ma'asi. Ini terlalu berat rojaknya. Kalau terlalu berat khaufnya, nanti jadi khawarij. Ketika melihat ada orang bermaksiat, astagfirullah, lakukan demikian. Ini adalah perbuatan yang mungkar, kafir kamu. Subhanallah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya gampang memvonis manusia. Dasar kamu fasik, dasar kamu kafir. Hati-hati. Ahlussunnah di antara kedua. Tidak terlalu berat kepada rojak, tapi tidak terlalu berat juga kepada khauf. Seimbang. Namun sebagian para ulama, mereka mengatakan kalau dalam keadaan sehat, ahlus sunnah itu memang lebih berat khaufnya. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu melaksanakan perbuatan, melakukan perbuatan yang terlarang. Akhirnya terjaga dia. Ketika dalam keadaan sakit, lemah, rojaknya yang kuat. Allah maha pengampun, terus minta sama Allah ampunan, minta ya Allah sembuhkan aku, sembuhkan aku. Ini kalau dalam keadaan lemah. Al-muhim dikumpulkan khauf dan juga roja. Kenapa demikian? Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, dalam kitabnya Al-Isabah, ada seorang pemuda ketika sedang berjalan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hajat. Ternyata pemuda ini melihat kepada aurat perempuan, melihat pintunya terbuka, kemudian ternyata ada angin. Setelah angin, gordennya terbuka. Ternyata ngelihat akhwat tanpa busana. Apa yang terjadi? Barakallahu fikum. Astagfirullah. Aurat an-nisa al-muslimah. Pemuda ini bujang, belum nikah. Ketika dia melihat aurat perempuan tanpa sengaja, ini ma'zur. Kalau kita astagfirullah. Mulutnya astagfirullah, matanya melotot. Pemuda ini langsung lari ke gunung. Lari ke gunung takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lari sehari enggak kelihatan. Dua hari, tiga hari enggak kelihatan. Rasul itu orang yang peka. Seorang yang peka sekali. Sahabat yang enggak hadir, kemana si fulan? Kok enggak kelihatan? Ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mungkin sering melupakan teman kita. Ingat kalau pengen nagih utang aja. Mana sih bulan? Dua bulan enggak bayar utang. Hafal dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Maka beliau memerintahkan Umar dan juga Salman Al-Farisi rahimallahu atau radhiyallahu taala anhuma untuk mencari orang ini, pemuda. Kira didapati di kota Madinah. Akhirnya diperintahkan untuk cari pedalaman, badui. Ternyata mendapati ada seorang pengembala kambing. Ditanya kriterianya, ada seorang pemuda demikian, demikian, demikian. Antum lihat, kata badui ini, ma ra'aitu ra. Aku tidak melihatnya. Ma ra'aitu. Saya enggak melihat orang yang seperti ini. Kecuali saya memang mendengar. Mendengar di atas gunung itu ada seorang yang menangis. Mungkin itu orang yang kamu maksud, cari aja. Dicari oleh Umar, dicari oleh Salman radhiyallahu ta'ala anhuma. Ternyata sadar. Ternyata benar. Dia sedang menangis radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika sedang menangis, apa kata pemuda ini? Jauhkan. Ib'ad. Ib'ad an. Jauh kamu dari saya. Jangan dekati saya. La taqrabanni. Jangan kamu dekati saya. Lima. Sebelumnya dia bertanya, hal unzila alayya al-Qur'an? Apakah Al-Qur'an berbicara tentang saya? Lihat takwanya luar biasa. Dia khawatir kalau-kalau melihatnya dia kepada aurat muslimah, Allah langsung menurunkan Al-Qur'an kepada dirinya. Takutnya luar biasa sampai seperti itu. Kata Umar dan Salman, la, tidak. Allah tidak menurunkan ayatnya. Kemudian apakah Rasul alaihi salatu wasallam berbicara tentang saya? La, tidak berbicara apa-apa. Kalau begitu, jauh dari saya. Jangan dekati saya. Saya ini kotor. Subhanallah, takwanya luar biasa. Tapi Umar dan Salman adalah seorang yang taat kepada Rasul. Rasul memerintahkan kamu harus datang, pulang. Akhirnya pulang. Dibawa pulang. Namun dalam keadaan sakit, kebanyakan menangis. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, setelah sakit, Rasul alaihi salatu wasallam pun menjenguk pemuda tersebut. Mengucapkan salam, minta izin untuk masuk, akhirnya masuk. Dengan ucapan yang sama. Ya Rasulullah, jangan dekati saya. Jangan dekati saya. Jangan dekati saya. Tapi Rasul terus mendekat, kemudian bahkan meletakkan kepala pemuda tersebut di atas pahanya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam pun bertanya. Karena pemuda ini bertanya kepada Rasul sebelumnya, hal unzila alaihi al-Qur'an? Ya Rasul, apakah Al-Qur'an telah turun membicarakan tentang saya? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidak. Allah tidak menurunkan ayat. Rasul alaihi salatu wasallam enggak seperti kita. Emang kenapa ente? Kan demikian. Kalau Rasul alaihi salatu wasallam tahu ada sesuatu pada diri dan Rasul tidak ingin mengungkitnya sampai orang tersebut mau membuka pintu, memberikan sinyal. Tapi pemuda ini cuma bisa menangis. Setelah menangis, ternyata ya Rasulullah, ka'anni ash'ur. Ya Rasulullah, sepertinya aku merasa adzubab an-namlah, seperti lalat atau semut sedang berjalan di betis, di kaki saya. Awajada dzalika ya Tha'labah. Wahai Tha'labah, apakah kamu merasakan demikian? Bala ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawaban iya. Saya merasakan demikian ya Rasul. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, fadzalikal maut. Itu adalah kematian yang akan menghampiri kamu. Lihat, gara-gara takut menjadikan sakit menghantarkan kepada kematian. Subhanallah. Melihat sesuatu yang tidak sengaja. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, ya Tha'labah, ma tarju wa Tha'labah. Apa yang kamu harapkan? Ini syahidnya. Raja. Apa yang kamu harapkan? Inni arjullah. Saya mengharapkan Allah. Saya mengharapkan ampunannya. Saya mengharapkan rahmatnya. Pertanyaan Rasul yang kedua, wa matakhaf. Apa yang kamu takutkan? Kata pemuda ini, ini akhafu iqaballah. Saya takut akan hukuman dari Allah atas perbuatan saya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, majtama'an fi hadzal mauqif illa amanna Allahu ma yakhaf wa 'ataahu Allahu ma yarju. Kata Syekh Muhammad al-Imam, dihasankan. Hadisnya hasan. Tidaklah seorang manusia, seorang mukmin, ketika dalam keadaan sakaratul maut, ternyata dia mengumpulkan dua perkara, khauf dan roja. Apa kata Rasulullah SAW? Kecuali Allah akan berikan keamanan dari apa yang dia takutkan, dan Allah akan berikan apa yang diharapkan. Apa maksudnya? Al-Jannah. Jauh dari neraka, masuk ke dalam Al-Jannah. Kemudian akhirnya orang ini dimandikan, meninggal. Setelah meninggal, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian ditanduk menuju kuburannya. Ketika ditanduk, barakallahu fikum, Rasul pun mengikuti pengangkatan jenazah sahabat yang mulia ini. Setelah diangkat, ternyata Rasulullah berdiri, berjalan dalam keadaan jinjit. Para sahabat melihatnya aneh. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa anda berjalan seperti itu? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh, mayit ini digotong juga oleh para malaikat. Subhanallah. Demikian jemaah. Karena hendaknya kita kumpulkan khauf dan roja ketika kita dalam beribadah, dan kita tutup kehidupan kita dengan mengharapkan rahmat Allah dan takut daripada azab-Nya. Itu lambang keselamatan. Taib yang keempat yaitu tentang roja, khauf dan roja dikumpulkan. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Halaman 40. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'a min qalbin ghafilin lahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullaha, mintalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum muqinun, dalam keadaan kalian muqin, yakin bil ijabah, yakin dengan pengabulan doa. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, annallaha, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, la yastajibu, dia tidak akan mengabulkan doa, doa min qalbin ghafilin lahin, doa orang yang hatinya lalai, main-main. Doa tapi matanya celingak-celinguk, ke kiri, ke kanan. Doa tapi pikirannya di pasar. Doa tapi pikirannya sedang kemana-mana, di pabriknya, bersama istrinya. Karena minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa yang dipahami. Sebagaimana tadi yang mungkin terluput, kenapa saya katakan tadi apa? Siapa yang pengen tahu doa ketika sholatnya dikabulkan oleh Allah, jawabannya ada dalam surat Nur, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah engkau berikan karunia nikmat, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin, dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang teguh di dalam beragama, jujur kepada Allah, dari kalangan para syuhada, dan juga dari kalangan orang-orang yang saleh. Siapa yang pengen tahu bahwasanya doanya ihdinas siratal dikabulkan? Jawabannya, wa in tuti'uhu tahtadu. Siapa yang mengikuti, atau seandainya kalian mengikuti dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian mendapatkan hidayah. Maka siapa yang dia taat kepada Allah dan ittiba kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasallam, itu alamat, tanda kalau ihdinas siratal mustaqimnya diijabati sama Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, sunnah maghrib insyaAllah kita selesaikan dulu sampai sini halaman 41. InsyaAllah kita nanti lanjut pada ba'da al-maghrib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل وبارك الله فيكم.